dimulai, ada beberapa hal yang penting untuk saya sampaikan sebagai bentuk tawasau bilhaq wa tawasau bisabr, saling wasiat dalam hal kebenaran dan saling wasiat dalam hal kesabaran, juga sebagai upaya untuk kita saling mengingatkan dalam hal kebaikan seperti yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui firman-Nya, wa dzakir fa innaz dzikra tanfa'ul mu'minin, dan sampaikanlah peringatan karena sesungguhnya peringatan-peringatan itu akan sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka ikhwani wa ahibai fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, pertama hendaknya kita mengingat kembali bahwa anak-anak adalah merupakan amanat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala pikulkan ke pundak-pundak kita sebagai orang tua. Kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala akan hal tersebut. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan kita melalui sabdanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpinnya. Kita sebagai orang tua adalah pemimpin bagi anak-anak kita. Kita memiliki tanggung jawab yang besar. Kita memiliki kewajiban untuk menjaga dan mendidik mereka dengan pendidikan yang baik. Sungguh sangat miris ketika kita mengetahui ada sebagian dari para orang tua yang tidak mau peduli terhadap pendidikan anak-anaknya. Mereka menelantarkan anak-anaknya begitu saja, tidak pernah mau tahu tentang pendidikan anaknya. Namun dalam waktu yang bersamaan, ketika mereka mendapati anak-anaknya rusak dalam hal moral, dalam hal akhlak, rusak akidahnya, tidak becus ibadahnya, maka mereka mulai menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan lingkungannya. Padahal sesungguhnya yang menjadi penyebab utamanya adalah diri mereka sendiri sebagai orang tua yang tidak pernah mau peduli terhadap anak-anaknya. Karena itu wajar jika kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwa sesungguhnya mayoritas kerusakan yang terjadi dalam diri anak-anak itu dikarenakan para orang tuanya. Ikhwani fillah wa ahibai rahimakumullah, yang kedua, kita harus mengetahui bahwa anak-anak memiliki hak yang harus kita tunaikan sebagai orang tua. Kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk berbuat baik kepada mereka, sebagaimana mereka diperintahkan untuk berbuat baik kepada kita sebagai kedua orang tua. Salah satu bentuk kebaikan yang dapat kita lakukan untuk mereka, putra-putri kita, anak-anak kita, adalah memberikan pendidikan yang baik terhadap mereka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah, jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Sahabat yang mulia, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, addibu auladakum wa'allimuhum, ajari anak-anak kalian adab, ajari anak-anak kalian akhlak, ajari anak-anak kalian perilaku yang baik, dan ajari mereka berbagai macam disiplin ilmu, ilmu syar'i, yang akan membuat mereka menjadi hamba yang baik, yang akan membuat mereka menjadi hamba yang benar dan sempurna dalam melaksanakan ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tidak boleh mengabaikan pendidikan anak-anak kita. Kita tidak boleh menyepelekan hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan anak-anak kita. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita harus sadar bahwa kurang dalam hal memberikan pendidikan kepada anak-anak kita adalah merupakan kesalahan yang besar, bentuk pengkhianatan terhadap amanat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah mengingatkan melalui firman-Nya, la taqulu Allah wa rasul wa taqulu amanatikum wa antum ta'lamun. Janganlah kalian mengkhianati Allah, janganlah kalian mengkhianati Rasul, jangan sekali-kali kalian mengkhianati amanat yang telah diberikan kepada kalian sedangkan kalian mengetahuinya. Karena itu, didiklah anak-anak kita, putra-putri kita dengan pendidikan yang baik di rumah-rumah kita. Karena ingat, rumah itu adalah madrasah pertama bagi anak-anak kita, di mana dari situlah mereka mulai mengenal dan mengetahui berbagai hal. Kita sebagai orang tua jangan terlalu egois. Kita sebagai orang tua jangan selalu menuntut anak untuk menjadi anak yang soleh sementara kita tidak pernah memberikan contoh yang baik di hadapan mereka. Ini sebuah kesalahan yang besar dan kezaliman yang besar. Didik anak-anak kita di rumah-rumah kita. Kalau kita tidak bisa, kita tidak mampu mendidik mereka di rumah-rumah kita, sekolahkan mereka, kirim mereka ke lembaga-lembaga pendidikan yang baik, ke pondok pesantren, ke ma'had-ma'had, agar mereka dapat mengenyam pendidikan yang baik. Namun, jangan sampai kita punya pikiran ketika anak-anak kita sudah berada di pondok-pondok dan ma'had-ma'had, kemudian kita merasa bahwa tanggung jawab kita sebagai kedua orang tua untuk mendidik mereka itu selesai. Tidak. Saat anak-anak kita pulang ke rumah, saat anak-anak kita berada di tengah-tengah kita, maka kita memikul tanggung jawab kewajiban untuk tetap menjaga mereka dan memberikan pendidikan kepada mereka dengan pendidikan yang baik. Tidak sedikit para orang tua yang merasa puas dan merasa selesai tanggung jawabnya sebagai orang tua ketika anaknya disimpan di pesantren. Saat anaknya pulang, saat anaknya liburan, tidak pernah mengurusinya, membiarkannya begitu saja. Ini kesalahan yang besar. Di pesantren, di mahad menjadi tanggung jawab para pengelola mahad, tetapi saat anak-anak kita berada di tengah-tengah kita, di rumah kita, maka menjadi tanggung jawab kita sebagai kedua orang tua. Ikhwan fillah wa ahibai rahimakumullah, melalui majlis ini saya ingin menasihatkan pada diri saya pribadi khususnya dan kepada ikhwah sekalian agar pertama kita sebagai orang tua jangan sampai terlalu membentangkan kedua tangan kita di hadapan anak-anak kita di luar batas kewajiban. Apa artinya? Artinya kita tidak boleh memberikan semua hal yang diminta oleh anak-anak kita. Kita tidak boleh memenuhi semua permintaan anak-anak kita tanpa kita melihat, tanpa kita memilah dan memilikinya. Karena sesungguhnya yang demikian ini akan memberikan pendidikan yang buruk terhadap anak-anak kita. Anak-anak kita menjadi orang yang nantinya tidak peduli terhadap nikmatul mal, nikmat harta. Anak-anak kita nantinya akan menjadi orang-orang yang tidak bisa menggunakan hartanya dengan baik. Ada sebagian orang tua ketika anaknya minta beliin mobil, dibeli. Beliin motor, dibeli. Minta dibeliin HP yang canggih, dibelikan. Semua permintaan anaknya dibelikan, dipenuhi. Dengan anggapan bahwa yang demikian itu sebagai bentuk kasih sayang yang sempurna terhadap anak-anaknya. Padahal ikhwan fillah rahimakumullah, memberikan semua hal yang disebutkan tadi di saat belum waktunya sesungguhnya akan membuka pintu kejelekan bagi anak-anak kita. Kita fasilitasi anak kita sepeda motor umpamanya, maka akibatnya anak kita akan sering keluar rumah. Nanti kalau sudah sering keluar rumah akan punya teman-teman yang buruk, teman-teman yang jelek. Bahkan tidak menutup kemungkinan dari rumah naik motor niat mau pergi ke pondok, tapi ternyata tidak sampai di pondok. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Kadang kita sebagai orang tua tidak pernah mau mengoreksi diri. Yang terjadi justru selalu mengkambing hitamkan anak kita. Ini sesuatu yang tidak boleh terjadi. Jadi ingat, tidak setiap permintaan anak-anak kita kita penuhi. Kita harus bisa memilah dan memilih. Berikan hal-hal yang bermanfaat untuk anak kita. Dukung mereka dalam perkara-perkara yang baik. Jangan diberikan peluang untuk melakukan kejelekan. Wasiat berikutnya atau nasihat berikutnya, ikhwan fillah rahimakumullah, kita sebagai orang tua jangan bakhil kepada anak-anak kita di luar batas kewajaran. Tidak pernah mau memenuhi apa yang diinginkan oleh si anak, karena sesungguhnya ini akan mengakibatkan si anak memiliki mental yang tidak percaya diri. Si anak akan merasa menjadi orang yang selalu kekurangan dan selalu membutuhkan sesuatu. Yang pada akhirnya ini semua bisa mendorong si anak untuk mencari harta dengan cara yang tidak baik, seperti mencuri umpamanya, atau dengan cara merendahkan dirinya, meminta-minta kepada orang lain. Jadi bersikap tengah-tengahlah. Kita sebagai orang tua jangan takut kehilangan rezeki. Allah Subhanahu wa taala menitipkan anak-anak kepada kita itu dengan rezekinya. Allah yang mengatur rezekinya. Kenapa kita takut kehilangan rezeki? Salah satu larangan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut anak-anak itu ikut makan bersama dengan kalian. Nahnu narzuqukum, kami yang memberi rezeki kepada kalian, kata Allah. Ahum yaqsimuna rahmatar rabbi? Apakah mereka manusia yang membagi-bagi rezeki, membagi-bagi rahmat Rabbmu itu? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, kamilah yang membagi-bagi penghidupan, yang membagi-bagi ma'isyah mereka semua dalam kehidupan dunia. Jadi apa yang kita khawatirkan? Apalagi ketika kita tahu anak-anak kita, mereka sudah punya keinginan yang besar untuk belajar ilmu agama. Mereka rela tidak makan setiap hari bersama dengan kita. Mereka rela tidak makan makanan yang biasa kita makan di rumah kita. Kita harus lebih sayang kepada mereka. Kita harus lebih mendukung mereka. Kita harus lebih memenuhi segala kebutuhan yang mereka inginkan. Kita harus lebih perhatian kepada mereka. Ingat, belum tentu kita bisa seperti mereka saat kita anak-anak. Anak-anak kita, walhamdulillah, mereka mau belajar ilmu agama. Mereka mau tinggal di pondok yang sederhana. Tidurnya berbeda dengan tidur kita. Minumnya beda dengan cara minum kita. Kenapa kemudian kita kok tega tidak memperhatikan kebutuhan anak-anak kita? Kenapa kita tega menelantarkan anak-anak kita? Padahal sungguhnya anak-anak ini akan menjadi modal besar bagi kita di akhirat nanti. Anak-anak ini yang akan menolong kita nanti di akhirat. Kita bercita-cita supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Kenapa kita tidak mau berkorban? Kenapa kita tidak mau peduli? Maka jangan bakhil. Jangan bakhil pada anak-anak. Subhanallah, mereka suka duka di pondok. Kadang dapat makan, kadang tidak. Kadang dapat makanan yang gak enak. Sekali dapat makan yang enak, berebut. Seringnya makanan tidak enak. Coba. Kita di rumah, subhanallah, apa yang kita inginkan bisa kita beli. Adik-adiknya bisa makan bersama dengan kita. Lah dia, kakaknya, di pondok. Apakah kita tidak pernah memikirkan mereka? Apakah kita tidak pernah merenung bagaimana keadaan Ananda Fulan, Adinda Fulan, sedang apa dia? Coba kita sebagai orang tua berikan perhatian yang lebih. Luar biasa, mereka ini, anak-anak kita yang di pondok ini sedang berjuang. Berjuang untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang soleh, solehah, sebagai tabungan yang paling baik untuk orang tuanya di akhirat. Maka dukung mereka, support mereka, beri semangat mereka. Jangan dibiarkan, tidak pernah dihubungi, tidak pernah ditanyakan bagaimana kabarnya. Apa kamu yang kurang? Bagaimana sabun mandimu masih ada apa enggak? Sikat gigimu rusak apa belum? Bajumu bagaimana? Subhanallah, sungguh terlalu kalau ada orang tua yang seperti ini keadaannya. Terlalu. Jangan bakhil. Berikan perhatian yang lebih untuk mereka, anak-anak kita yang sedang mondok. Ikhwan fil din wa ahibai rahimani wa rahimakumullah jami'an, nasihat saya yang ketiga adalah kita sebagai orang tua jangan bersikap keras dan kasar kepada anak-anak kita. Ketika mereka melakukan kesalahan, boleh kita memberikan hukuman, tetapi dalam batas yang wajar. Berikan hukuman yang mendidik. Mereka ini anak-anak yang butuh kasih sayang yang besar dari kita. Ketika kita tahu bahwa anak-anak kita punya kekurangan, punya kelemahan dalam sesuatu, jangan dijatuhkan. Jangan dicemooh. Jangan dihina. Angkat dia, puji dia. Ananda adalah orang yang paling top. Ananda adalah anak Abi Adinda adalah anak Abi dan Umi yang paling hebat. Ketika kita tahu anak-anak kita yang mondok ternyata dapat nilai kurang memuaskan, jangan sekali-kali mencemooh dan menghina. Beri dukungan, beri semangat. Walau bagaimanapun nilaimu ada merah sedikit, 1,5 merahnya, tidak masalah. Abi tidak kecewa. Abi tetap akan menganggap kamu sebagai anak yang hebat. Jangan dicemooh, jangan dihina. Angkat, support, beri semangat, kamu hebat. Dan bagi saya pribadi, tidak terlalu bangga ketika melihat ada anak yang prestasinya luar biasa, tetapi dalam hal akhlak jeblok. Tidak terlalu bangga. Bukan sesuatu yang dibanggakan di pesantren ini. Tetapi kami pengurus mahad ini akan sangat bangga ketika ada anak yang akhlaknya luar biasa, perilakunya baik, meskipun dari segi prestasi tidak terlalu baik. Apalagi kalau seandainya dua-duanya, prestasi baik, akhlaknya pun baik. Tolong, jangan direndahkan. Beri semangat. Kamu hanya kurang beruntung saja. Kamu hanya kurang meningkatkan belajarnya saja. Perlu diketahui bahwa anak-anak kita kemarin selama ujian itu, walhamdulillah, dalam pengamatan kami, semuanya menyempatkan waktu untuk belajar. Semuanya belajar, tidak ada yang main-main ketika ujian. Ujian dilaksanakan di awal-awal Desember dan berakhir di akhir-akhir Desember, hampir 1 bulan. Ujian tulisan terlebih dahulu, baru kemudian ujian lisan, hafalan hadis, hafalan Quran, ini yang terakhir. Subhanallah, secara umum cukup memuaskan. Dan ingat sekali lagi, mereka telah berusaha, mereka telah bersungguh-sungguh, mereka telah belajar. Jadi apapun hasilnya, patut untuk kita sebagai orang tua untuk tetap memberikan dukungan kepadanya. Kamu hebat, kamu top, top markotop, mantap. Abi akan selalu mendukung Ananda, Abi akan selalu mendukung Adinda. Jangan takut, jangan khawatir. Perlu apa-apa, bilang. Jangan malah dijatuhkan dan dicemooh, dihina. Anak akan merasa senang, anak akan semakin tumbuh kesemangatan belajarnya. Ya. Beri nasihat-nasihat yang baik. Jangan hanya prestasimu saja yang baik, tapi akhlakmu pun semakin hari semakin baik, semakin lama kamu di pondok harus semakin baik. Ini yang secara khusus membanggakan saya. Ketika anak itu akhlaknya baik. Karena itu saya sampaikan kepada santri, murid-murid saya, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, kalian adalah orang yang terpenting dalam kehidupan saya. Saya bisa merasakan apa yang kalian rasakan, karena saya juga sama sebagai penuntut ilmu, sama seperti kalian. Saya juga merasakan betapa beratnya hidup jauh dari orang tua. Saya sangat mencintai kalian. Saya sangat mencintai kalian. Kalian adalah orang-orang yang terpenting sekali lagi dalam hidup saya. Kalian orang-orang, kalian anak-anak yang hebat. Kalian anak-anak yang kuat. Belum tentu anak-anak yang lain yang sebaya dengan kalian bisa seperti kalian. Tetaplah bersemangat. Tetaplah bersemangat untuk terus belajar. Terus meningkatkan kualitas ilmu. Jadilah anak yang soleh, anak yang baik. Anak yang bisa membanggakan dan membahagiakan kedua orang tuanya. Ikhwan fillah wa ahibbai fillah rahimakumullah. Nasihat berikutnya adalah kita sebagai orang tua tidak boleh terlalu berhusnuzan, berbaik sangka kepada anak-anak kita di luar batas kewajaran. Karena kalau ini terjadi, maka kita tidak akan pernah punya perhatian khusus kepada anak-anak kita. Kita tidak akan pernah menanyakan bagaimana kegiatan setiap harinya. Kita tidak akan pernah bertanya ketika anak kita keluar, dari mana, apa yang kamu lakukan. Karena kita sudah cenderung berhusnuzon yang kuat terhadap anak-anak. Bahkan yang sangat miris ya, terjadi di sebagian orang tua ketika anaknya ditegur oleh sebagian karena melakukan kesalahan, sampai kepada orang tuanya tidak terima. Oh, gak mungkin, anak saya gak mungkin melakukan itu. Atau misalnya anaknya dipondokkan, kemudian terdengar berita di pondok bahwa anaknya melakukan ini dan itu, dikabarkan oleh para ustaz-ustaz dan pengurus pondok itu kepadanya. Si orang tua malah mengatakan, gak mungkin, yang salah itu pengajarnya, yang salah itu lembaga pendidikannya, yang salah itu pengurusnya, anakku gak mungkin melakukan seperti itu. Ini akibat dari terlalu berhusnuzon kepada anak. Ingat, anak-anak itu adalah anak-anak yang labil. Mereka berada di usia-usia yang labil. Jadi sekali lagi, jangan terlalu berhusnuzon, berprasangka baik kepada mereka, sehingga kita tidak pernah menanyakan apa kegiatannya, apa yang dilakukan. Pergi dari manapun tidak pernah ditanya, kamu dari mana? Ini sebuah kesalahan yang besar. Di samping itu, kita pun tidak boleh terlalu bersu'udzon kepada anak-anak kita. Baru 1 menit, baru 2 menit, anak kita tidak ada di samping kita, oh, kita langsung menginterogasinya. Dari mana kamu? Apa yang kamu lakukan? Bawa apa itu? Itu di saku ada apa? Itu di tasmu ada apa? Diinterogasi setiap saat. Ini juga tidak boleh. Jangan seperti itu. Harus seimbang. Satu sisi kita tidak boleh terlalu berhusnuzon kepada anak-anak kita. Di sisi lain, kita juga tidak boleh terlalu bersu'udzon. Harus adil, harus seimbang. Berikan perhatian yang baik kepada mereka. Dan yang terakhir yang saya nasihatkan adalah, hendaknya kita sebagai orang tua jangan membeda-bedakan antara anak-anak kita satu dengan yang lain. Semua sama. Jangan sampai kita terlalu sayang kepada anak kita yang laki-laki, sementara yang perempuan kita abaikan. Jangan sampai kita terlalu memenuhi kebutuhan anak-anak kita yang laki-laki, sementara anak-anak kita yang perempuan dibiarkan. Jangan membeda-bedakan. Penuhi kebutuhan anak-anak kita yang perempuan, penuhi kebutuhan anak-anak kita yang laki-laki. Mereka semua belahan jiwa kita. Mereka semua amanat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ada anak-anak kita yang laki-laki, ada anak-anak kita yang perempuan, ada juga para orang tua yang semua anak-anaknya laki-laki, Abu Rijal. Ada juga orang tua yang semua anaknya perempuan, Abu Nisa. Ya. Tolong jangan membeda-bedakan kasih sayang. Bila satu anak kita penuhi kebutuhannya, maka yang lainnya pun harus sama. Apalagi kalau kedua-duanya berada di pondok. Jangan ke anak yang ini ngasih 10.000, ke yang satunya lagi cuma 5.000. Jangan ke yang anak ini kasih 1.000, yang satunya lagi adiknya kasih gope. Jangan. Harus sama. Kita diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk bertakwa. Ittaqullah fi auladikum, bertakwalah kalian kepada Allah azza wajalla terkait dengan anak-anak kalian. Bersikap adil terhadap mereka. Sayangi mereka semuanya. Jangan karena oh yang ini kulitnya hitam, yang ini kulitnya putih, akhirnya dalam perlakuan beda. Jangan. Yang ini tampan, yang ini agak tampan, yang ini tidak tampan sama sekali. Kemudian kita perlakukan dengan perlakuan yang beda. Karena tampan, kasih pakaian yang paling mahal. Karena agak tampan, pertengahan. Yang tidak tampan sama sekali, beli saja di emperan. Jangan. Semua anak-anak kita butuh kasih sayang. Jangan dibeda-bedakan. Ingat bahwa kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menitipkan anak-anak kepada kita plus rezekinya. Allah titipkan kepada kita rezeki untuk anak-anak kita. Tunaikan haknya. Tunaikan hak. Penuhi kebutuhan. Jangan diterlantarkan.